Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبات منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak lupa kita saling ingat mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat-nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti terus tercurahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang kita nikmati di saat ini, di tempat ini, yakni ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa Ala, untuk duduk bersimpuh di sana dalam rangka zikrullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-36 dan 37 dan sehingga 38, Allah Subhanahu wa taala nyatakan fi buyutin adinallahu an turfa wa yudkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashab. Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan diingat di rumah-rumah tersebut namanya, dan untuk disucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu paginya maupun petangnya. Dan Allah nyatakan mereka-mereka yang berada di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan namanya, untuk diingat dirinya dan syariatnya, dan untuk disucikan Allah di tempat-tempat tersebut, yakni masjid-masjidnya Allah, yang mengisi masjidnya Allah dengan zikrullah, dengan ibadah, adalah apa yang Allah katakan, rijalun latulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqami shalah wa ita'i zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka yang berada di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, adalah orang-orang yang tidak terlalaikan mereka ini dengan perdagangan dan perniagaan mereka. Orang-orang yang tidak larut, lalai dengan aktivitas dunianya. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat. Maka ini gambaran bahwasanya orang-orang yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang taat dengan ibadah-ibadahnya. Yang ketaatannya ini menjadikan dia tidak terlalaikan dengan kesibukan dia. Dan Allah sebutkan sifat orang-orang yang demikian ini, yang kesibukannya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah, yang tetap menegakkan perintah-perintah Allah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang takut terhadap suatu hari yang dimana di hari tersebut hati-hati manusia terbalik. Pandangan-pandangan manusia terbalik, yakni hari kiamat dan apa yang akan dihadapi setelah itu. Sehingga orang-orang ini rasa takutnya adalah bagaimana di hari tersebut mendapati hisab yang mudah, mendapati ketentraman di tengah-tengah manusia ketakutan dan dalam keadaan mencekam, dalam keadaan harap-harap cemas. Mereka takut terhadap hari kiamat dan apa yang datang setelahnya, melebihi takutnya dia terhadap hidup miskin, melebihi takutnya terhadap kekurangan, kesulitan hidup. Maka barakallahu fikum, karena takut terhadap hari kiamat dan apa yang akan datang setelahnya, mereka tidak terlarut dengan aktivitas dunia yang kebanyakannya melalaikan manusia untuk tetap berada di majlis-majlis zikrullah, di rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa keberadaan kita di majlis taklim, di salah satu dari masjid-masjidnya Allah azza wa jalla, adalah suatu nikmat yang luar biasa bagi kita? Karena di ayat 38 Allah menyatakan, mereka yang Allah kumpulkan, mereka yang Allah pilih untuk meramaikan, memakmurkan masjid, Allah punya tujuan untuk mereka. Liyajziyahumullah ahsana ma amilu. Karena Allah ingin membalasi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah amalkan. Dari meramaikan, memakmurkan masjid Allah dengan zikir, dengan tasbih. Allah berkehendak, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah amalkan. Wa yazidahum min fadli. Dan Allah inginkan, Allah akan tambahi karunia Allah untuk mereka. Siapa yang tidak merasa senang? Siapa yang tidak penuh harap ketika ternyata Allah kumpulkan dia di majelis zikir, di majelis ilmu, di salah satu dari rumah-rumahnya Allah, dan Allah akan menyediakan balasan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang kita berbuat, dan Allah akan tambahkan karunia-Nya. Sehingga Allah nyatakan di akhir ayat ke-38 ini, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Di sini Allah mengingatkan kepada kita keberadaan kita dengan berbagai janji Allah tadi, ditambahi pahala, ditambahi karunia, itu adalah rezeki untuk mengubah pula pikir kita yang terlalu lama dididik untuk mempunyai paham materialisme. Rezeki tidak hanya sebatas nominal yang ada angka-angkanya. Rezeki barakallahu fikum tidak terbatas apa yang kasat mata dan dilihat sebagai mata hayat di dunia, perhiasan dan gemerlap dunia. Tapi rezeki yang pasti membuat orang yang mendapatkannya bahagia adalah majlis ilmu, berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala untuk barakallahu fikum mengingat Allah, mengingat syariat-Nya, mengingat kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan di dunia untuk mentaati-Nya Allah Jalla wa'ala. Maka barakallahu fikum, kita dalam keadaan sedang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang sangat luar biasa bagi kita ketika kita mengikhlaskan diri kita untuk mencari wajah-Nya. Yakni kita dikumpulkan di salah satu rumah Allah Ta'ala dalam keadaan talabul ilmi, mengingat Allah dan syariat-Nya, dan seperti yang kita baca dari ayat tadi, Allah sediakan pahala balasan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan ini. Dan Allah akan menambahkan kepada kita karunia. Dan inilah rezeki yang pasti seorang berbahagia karenanya. Adapun rezeki yang wujudnya materi, kadang membuat orang sibuk, membuat orang tidak sempat lagi mengingat Allah, membuat orang ketinggalan di dalam mengerjakan kewajiban yang semestinya dia kerjakan. Dengan segera mengulur waktu sholat, tidak hadir majelis taklim, lepas dari berbagai amalan-amalan yang utama, ujung-ujungnya karena sibuk mengurusi urusan dunianya. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana topik pembicaraan kita di pagi hari ini yang telah ada di pamflet, yakni barakallahu fikum, pembicaraan kita seputar at-tahali bil akhlaqil karimah, berhias dengan akhlak yang mulia. Dan sungguh barakallahu fikum, Allah muliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mimbadil aula, dan sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan dengan akhlak yang agung. Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan sungguhnya di antara sebab-sebab yang menjadikan keistiqomahan seorang muslim di atas agamanya dan mewujudkan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah akhlak yang menghiasi dirinya. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait tentang akhlak yang mulia, maka kita pelajari dulu definisi dari akhlak secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, sebagaimana dijelaskan Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala di dalam Gharibil Hadis dan juga dalam kitab Muhtari Sikhah, akhlak secara bahasa jam'u khuluqin, jamak dari kata khuluq. Khoknya di dhamma, lamnya di dhamma. Mempunyai beberapa makna di dalam kamus, yakni attaba, tabiat, wasujiyah, karakter, wedi, dan mempunyai makna agama. Adapun hakikatnya khuluq atau akhlak bahasa kita, hakikatnya adalah suratul insanil batinah, yakni bentuk apa yang ada di dalam batinnya manusia. Wahia kata Ibn Athir, nafsuhu wa awsafuhu wa ma'ani al-muhtasah biha, yakni ya dirinya, wa awsafuha, dan sifat-sifat dari orang tersebut, wa ma'aniha, dan juga karakter, pembawaan yang menjadi ciri khusus dari orang tersebut. Itulah akhlak. Orang tersebut dengan sifatnya, dengan pembawaan dia, cara bicara, sopan santunnya, itulah akhlak secara bahasa. Wahia bimanzilatil khalq li suratihi zahirah wa awsafiha wa ma'aniha. Kalau itu diposisikan sebagai gambaran fisik zahir, maka itu ya sifat-sifatnya fisik, gantengnya seseorang, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya ikal, badannya tegap, gagah. Ini sifat-sifat zahir. Sedangkan akhlak sifat-sifat batinnya, pembawaannya, tutur katanya, sopan santunnya. Maka dari itu kata Ibnu Athir, fahaqiqatul insan wa qimatuhu bi suratihi al-batinah. Nilai, ya, hakikat dari seseorang, nilai dari seseorang, kredibilitas seseorang itu dilihat dari suratul al-batinah. Dilihat dari gambaran batinnya. Ganteng kalau pembawaannya jelek, mancung hidungnya tapi jelek pembawaannya, sikapnya, tata kramanya, tidak ada nilainya. Sehingga Ibnu Athir membimbing kita bahwasannya yang menjadikan seorang itu dinilai, punya nilai, punya kredibilitas di hadapan manusia lainnya ketika dia mempunyai gambar batin yang bagus, punya tabiat yang bagus, karakteristik yang bagus, pembawaan yang bagus. Wa ma fiha min al-akhlaqi hasanah aw radiyah. Dan apa yang menghiasi batinnya seseorang itu baik akhlak yang bagus maupun akhlak yang jelek, dari sana dia dinilai. Maka orang bilang sebetulnya dia ganteng, gagah, tapi sayang. Gak punya adab. Tapi sayang, uraan. Tapi sayang, demikian, demikian. Artinya gambaran lahiriah itu gak ada artinya kalau rusak batiniahnya seseorang. Ini bagus sebetulnya anak ini, tapi agamanya rusak. Bejat akhlaknya. Jadi tidak ada nilai. Walaupun bagus, masuk pada kategori korak. Tahu korak? Kotoran rakyat. Bagus sebetulnya, tapi korak. Seperti itu barakallahu fikum. Disebut manusia yang demikian-demikian, orang-orang takut, dibenci oleh banyak orang dan lain sebagainya. Adapun secara istilah barakallahu fikum, makna akhlak, fa innal khuluq yutlaq ala sifah allati taqumu bin nafsi ala sabili rusuh fa yastahiqul mausufu bihal madah awidzam. Secara istilah al-khuluq, akhlak itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat yang terdapat pada diri seseorang dalam bentuk sifat tadi menancap kuat pada orang tadi. Bahasa solonya gawan bayi, ya, menancap kuat di dirinya. Sehingga tidak dikatakan akhlak seseorang kalau seseorang ini kadang-kadang tutur katanya lembut. Tapi aslinya, Masya Allah, omongannya tidak pakai lembut lagi. Tapi sesekali di hadapan calon mertua bisa lembut. Maka orang ini tidak dikatakan Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Tidak, kenapa? Itu sifat itu tidak menancap. Begitu kembali kepada komunitas aslinya, Masya Allah. Akrab mulutnya dengan kebun binatang. Yang disebut apa yang ada di juru. Orang dikatakan berakhlak kalau sifat-sifat mulia tadi itu menancap kuat di dalam dirinya. Adapun sesekali baik, tapi aslinya tidak begitu, maka tidak bisa dikatakan anak ini akhlaknya bagus. Sehingga dari sini kita harus tahu, kalau ditanya gimana akhlaknya, maka kita harus tahu keseharian dia. Gambaran dia sehari-hari kayak apa. Karena akhlak tidak bisa dinilai dengan sekali dua kali ketemu. Nah, karena sifat yang menancap dan menjadi karakternya ini, maka orang yang mempunyai sifat ini berhak untuk mendapatkan pujian kalau akhlak yang mewarnai kehidupannya adalah baik, dan berhak mendapatkan celaan kalau akhlak yang mewarnai dirinya, menghiasi dirinya, akhlak yang jelek. Ini terkait barakallahu fikum definisi tentang apa itu akhlak secara ruhoh dan secara istilah. Kemudian ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, yang kedua, sebelum kita melihat bagaimana akhlak salafus saleh, kita perlu mengetahui tentang pentingnya akhlak mulia di dalam agama kita, di dalam syariat kita. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dikatakan sebagian ulama min salbi syariatil islamiyah, merupakan inti dari syariat Islam. Bahkan dikatakan oleh mereka basir syara'i' kulliyah. Bahkan akhlak yang mulia itu merupakan rahasia di balik syariat, tatanan syariat semuanya. Seorang diperintahkan sholat supaya apa? Mempunyai budi pekerti yang luhur. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat tadi akan memunculkan, kalau sholatnya benar, bisa mencegah seseorang dari perkara yang merusak karakternya, akhlaknya. Yakni apa? Al-fahsai wal munkar. Barakallahu fikum. Bahkan syariat-syariat Islam yang disyariatkan, bahkan Al-Quran ini adalah sifat Al-Qulub, obat bagi hati. Obat apa? Obat yang mengobati penyakit-penyakit hati yang akan memunculkan akhlak yang jelek. Dari hasad, dengki, riya, dan lain sebagainya. Maka masya Allah, artinya syariat secara keseluruhan semuanya dalam membentuk karakteristik orang yang menegakkan syariat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tunjuk sebagai pembawa syariat Islam ini kepada umatnya, Allah nyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Naam barakallahu fikum. Bahkan akhlak yang mulia itu merupakan albir secara keseluruhan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan albir husnul khuluqin. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu albir, beliau jawab albir husnul khuluq. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 177 menyatakan laisal bir antuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib. Albir, kebaktian kepada Allah dengan berbagai kebaikan, itu tidak sekedar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah kiblat, baik timur ataupun barat. Artinya bukan zahirnya ibadah kamu, kamu menghadap kiblat. Bukan sekedar zahir kamu mengerjakan sebuah ibadah, bukan itu. Kata Allah Ta'ala walakinal bir man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabir. Akan tetapi albir, kebaktian kepada Allah dengan berbagai amalan kebaikan, itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia sholat bukan sekedar dohirnya, hatinya yang menjadikan dirinya dengan anggota badannya bergerak dengan gerakan-gerakan sholat adalah imannya kepada Allah. Sehingga sholat dohir tanpa diiringi keimanan batin, tidak ada artinya. Laisal bir. Kamu sekedar menghadap kiblat, pikiranmu piknik kemana-mana, berangkat karena kebiasaan, malu dengan temannya, bukan karena keimanan dari dalam hati. Wa iyadubillah, laisal bir, bukan kebaktian, bukan kebaikan. Dan juga orang yang beriman kepada malaikat hari akhir dan malaikatnya dan kitab dan nabi dan memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabat yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin dan kepada orang yang sedang menempuh perjalanan untuk ketaatan. Maka ini merupakan rangkaian mulai dari keimanan hati dan budi pekerti yang baik menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Bukan dengan harta yang dia sudah tidak butuhkan, tapi dengan harta yang dia masih cintai, yang dia masih senangi, yang dia memiliki kecondongan. Adapun masih baju bekas yang dia sudah tidak suka, kompor bekas yang sudah sering meledak, ini sudah jelek, kasihkan tetangga deh. Bukan begitu. Yakni memberikan hartanya wa atal mal ala hubbi, masih senang dia. Barakallahu fikum. Maka serangkaian amalan-amalan baik ini Allah katakan albir, dan ini terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an, ketika beliau nyatakan ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil bir wal itham. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu albir dan apa itu al-ithm. Maka Nabi SAW menjawab albir husnul khuluq. Albir itu adalah akhlak yang baik. Baik akhlak kepada Allah, imannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, nabi. Ataupun akhlak yang baik terhadap sesama manusia, menyantuni orang-orang yang membutuhkan apa yang Allah berikan pada dirinya dari rezekinya. Nah. Ini hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya syariat ini intinya penekanannya adalah akhlak yang mulia adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Baihaqi di dalam Sunan Kubra beliau. Dari jalan Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari hadis ini para ulama menyatakan inti dari ajaran syariat ini adalah menyempurnakan budi pekerti manusia. Agar mereka berbudi pekerti yang luhur. Kemudian barakallahu fikum, termasuk dalil pula bahwasanya agama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktekkan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran beliau kepada umat ini, dan itu adalah agama, itu adalah akhlak pula. adalah hadis yang barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan kota ada, yang beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alaisat anam alasta taqra al-Qur'an?" Apa kamu enggak baca Quran? Maka dijawab oleh Qutadah, "Bala, tentu kami membaca, aku baca." Maka Aisyah menyatakan, "Fa inna khuluqa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana Al-Qur'an." Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an itu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan apa makna dari akhlak Nabi adalah Al-Qur'an, maknahu kata beliau, al-amal bil Qur'an wal wuquf inda hudud wa ta'addu bi adabihi wal itibari bi amsalihi wa qasasihi wa tadabburihi wa husni tilawati. Artinya kenapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an? Karena yang menghiasi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengamalan Al-Qur'an. Berhenti di batas-batasan yang Al-Qur'an tetapkan sebagai aturan. Beradab dengan adab-adab yang diajarkan Al-Qur'an. Mengambil ibrah dari contoh dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an dan mentadaburi Al-Qur'an. Ini amalan Nabi sehari-hari sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baik bacaan. Maka semua yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, mengamalkan Qur'an, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, menerapkan hukum syariat yang ada di dalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Sudahkah akhlak kita seperti itu? Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita perbuat dengan anggota badan kita adalah bentuk ketaatan kita dan ketundukan kita dari mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, atau masih banyak yang semau kita dan seenak kita? Yang tahu tentunya barakallahu fikum kita sendiri. Yang jujur mengakui sejauh mana kita berakhlak dengan Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Jadi dengan ini kita mengetahui betapa pentingnya akhlak di dalam timbangan syariat. Maka barakallahu fikum, dengan definisi akhlak yang telah kita ketahui, penjabaran tentang akhlak yang sedikit banyak telah memberikan gambaran kepada kita, bab terkait akhlak yang mulia ini bab yang sangat luas. Kalau mau dibahas semua akhlak yang mulia itu apa saja, tidak cukup waktu kita. Daurah sebulan penuh pun tidak cukup bagi kita untuk satu ini. Termasuk akhlak yang mulia, sampaikan satu persatu, tidak rampung. Maka barakallahu fikum, pada pertemuan ini kita sekedar mengambil beberapa, membatasi beberapa contoh dari akhlak-akhlak mulia yang ada pada salafina salih, yang akan kita ambil ibrahnya, yang akan kita sekuat tenaga untuk berakhlak dengannya, menghiasi diri-diri kita dengan akhlak-akhlak tersebut. dan tentunya kita pilih yang paling kita butuhkan. Karena barakallahu fikum, kita adalah orang-orang yang sedang berjalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan rintangan, itu bukan rintangan yang sepele menghadang lurusnya niat kita, menghadang kebagusan dari amalan-amalan kita. Berat. Kadang kita berawal barakallahu fikum untuk mengamalkan agama ini tanpa pamrih apapun, kemudian di tengah perjalanan Masya Allah mendapat sambutan yang bagus, jadi mudah apa-apa kita. Setelah itulah diuji. Dulu dia sebagai talib mintulab, belajar tanpa bayangan apapun, tahu ilmu diamalkan. Kemudian di tengah perjalanan dia menuju ridha Allah Ta'ala. Pindah dari tulab menjadi gurunya tulab. Di situ dia dapat kemudahan, dapat kemegahan, kemewahan. Sudah yang seperti ini barakallahu fikum membutuhkan akhlakil karimah. Untuk barakallahu fikum dengan izin Allah sebagai benteng. Yang membentengi dia dari berbagai godaan. Lebih-lebih ketika syaitan berazam kuat dan menyatakan pernyataan di hadapan Allah Ta'ala, qala rabbi lima ahwaitani, wahai Rabbku, karena engkau telah sesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ard wa la uhwiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi untuk mereka di bumi ini suatu yang membahayakan menjadi suatu yang membahagiakan. Dan aku akan sesatkan mereka anak Adam semuanya, ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi barakallahu fikum, jangan sangka kita di dalam perjalanan menuju ridha Allah dengan amalan-amalan kita, kita tidak digoda dengan gemerlap indahnya dunia yang membelokkan niat kita, wa iyadzubillahi min dzalik. Belum lagi subuhat yang menyesatkan, wa iyadzubillahi min dzalik, manusia dari jalannya yang lurus sejak awalnya tadi. Dan siapa nyatakan kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka yang pertama yang kita lihat dari akhlak salafun salih adalah as-salafus salih fil ikhlas was-sidqi. Akhlak salafun salih dalam masalah, dalam perkara keikhlasan dan kejujurannya. Kita harus ikhlas untuk barakallahu fikum berupaya dan memohon pertolongan Allah tentunya di awal dari godaan setan tadi. Ada kisah dari Abdullah ibn al-Mubarak yang ini ada di kitab Sifatul Safwah Imam Ibn al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kata Abdullah bin al-Mubarak, kila li Hamdun ibn Ahmad. Ditanyakan kepada Hamdun ibn Ahmad, mabala kalamu salaf anfa min kalamina. Bagaimana bisa ucapan-ucapan salafina saleh ini lebih bisa bermanfaat menyentuh hati manusia, motivasi manusia, menggerakkan manusia untuk mendekat kepada Allah daripada ucapan-ucapan kita. Bahasa sininya, bagaimana bisa ucapan salafuna saleh itu lebih mandi. Tahu mandi ya? Yang ngidan tadi insya Allah paham mandi. Lebih ampuh. Lebih bisa menyentuh hati. Lebih bisa memotivasi. Lebih bisa menyemangati. Daripada ucapan-ucapan kita. Kata Hamdun ibn Ahmad rahimahullah ta'ala, li'annahum takallamul izzil islam, li'izzil islam wa najatin nufus wa ridha rahman. Karena tatkala salafuna saleh berbicara, menasehati umat, menyampaikan kepada umat dalam rangka kemuliaan Islam, bukan untuk menaikkan rating dia sebagai da'i, dari da'i menengah menuju da'i kibar. Tidak ada tendensi seperti itu salafuna saleh. Murni dia menyampaikan nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya agar supaya Islam ini mulia dan dimuliakan oleh para pemeluknya. Tidak ada pamrih untuk supaya ngetop. Dan juga dia berbicara, berdakwah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, termasuk dirinya. Memperingatkan umat dari penyimpangan, dari bahaya. Mengajak umat mengoreksi keikhlasan dan kebaikan amalan-amalannya. Mengajak umat untuk membenahi dirinya menuju ridha Allah Ta'ala. Untuk menyelamatkan jiwa. Bukan untuk tendensi lainnya. Dan untuk mencari ridha Ar-Rahman. Bukan bagaimana disenangi oleh halayak. Diridhai oleh halayak. Sehingga tidak pernah libur. Minggu pertama di belahan Indonesia bagian timur. Minggu kedua di belahan Indonesia bagian tengah. Minggu ketiga di belahan Indonesia bagian barat. Minggu keempat di atasnya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai di atasnya dari Sabang sampai Merauke. Dia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Hamdun ibn Ahmad nyatakan, wa nahnu, ini zaman beliau, di zaman Abdullah bin Mubarak, sedang kami-kami ini, kita-kita ini, natakalamu li'izzin nufus, berbicara supaya kita ini mendapatkan kemuliaan. Didengar orang, dikagumi orang, dikasih jempol dua sama orang. Sampean pancen ngeten. Barakallahu fikum. Kalau kita ini seperti itu kebanyakannya. Wa talabid dunya. Dan berbicara untuk mencari dunia. Wa ridha khalqi. Dan mencari senang dan ridhonya makhluk. Sehingga pembicaraan kita ini tidak mandi. Tidak ampuh. Lebih-lebih orang yang tahu aslinya. Oh, bicara dibuat-buat. Yang tahu aslinya. Jarakoni ngajari tok atau ngelakoni. Diremehkan, jangankan menyentuh hati. Begitu masuk telinga. Orang yang tahu aslinya dia tersenyum sinis, pinter ngomong kue. Nah, begitu saja. Bahkan kadang-kadang yang satunya yang dari Klaten atau mana Boyolali, omongmu dilecehkan, jangan kan menyentuh hati. Barakallahu fiik. Bagaimana salafuna salih kita dalam keikhlasannya, dalam kejujurannya, sehingga barakallahu fikum ucapan-ucapan mereka sampai saat ini menyentuh hati-hati kita. Diabadikan oleh para ulama ucapan-ucapan ini di kitab-kitab yang masih sampai kepada kita, padahal sudah 1000 tahun lebih lewat dari peredaran kehidupan dunia ini. Sedangkan omongan kita hari ini yang kita omongkan besok sudah menguat entah kemana. Yang punya omongan pun lupa. Kamu pernah berkata begini, kapan itu? Nah, jangankan diingat oleh orang, dia saja lupa. Di mana ya saya ngomong gitu? Kok bisa? Berarti bukan karpe diem ketika ngomong kemarin. Al-muhim barakallahu fikum. Contoh kedua adalah apa yang diriwayatkan dari Abi Ja'far Al-Fida. Beliau menyatakan, sami'tu Ibnu Uyainah yaqul idza wafaqatis sarirah al-alaniyah fadzalikal adl. Ini ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kalau apa yang di dalam batin itu mencocoki apa yang nampak di zahir, itu adil namanya. Apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang kamu nampakkan dengan ucapan perbuatan ini cocok. Adil itu namanya. Wa idza kanat as-sariratu afdal min al-alaniyah fa dzalikal fadl. Kalau yang ada di dalam hatimu yang tidak nampak pada pandangan manusia itu lebih bagus daripada apa yang nampak pada zahirmu. Artinya amalan batinnya, apa yang tidak dilihat manusia ini lebih bagus daripada yang dilihat manusia. Itu namanya al-fadl. Itu keutamaan. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, kalau casing sama dalamnya itu sama, bagus. Kalau dalamnya lebih baik daripada casingnya, istimewa. Wa idza kanatil alaniya afdal minas sarira fadzalika jawr. Nah, barakallahu fikum. Maka kalau dohirnya yang nampak lebih bagus daripada apa yang ada di dalam batin, itu namanya dolim. Itu namanya perbuatan aniaya. Omongannya bagus, penampilannya sok soleh, tapi yang disembunyikan di dalam hatinya busuk. Maka yang seperti ini adalah perbuatan aniaya. Casingnya bagus, dalamnya bobrok. Tanyakan orang yang beli HP. Mas, pilih mana mas ini? Casingnya istimewa mas. Asli. Casingnya buatan pabrik. Tapi dalamnya rakitan. Wah, celaka. Sekarang ini manusia ini sibuk memperbaiki casing, tapi lupa memperbaiki apa yang di dalam casing. Sibuknya penampilan zahirnya, amalan zahirnya, tapi lupa mengecek keikhlasan hatinya. keimanan yang ada di dalam hatinya ini baik atau jelek, hatinya ini banyak penyakit atau tidak, lupa. Yang penting kalau ketemu ikhwah masih ngehwani, tahu ngehwani, ketok ikhwani. Radhiyallahu fikum, hati-hati. Insya Allah kita mulai dari hati yang baik akan memunculkan amalan yang baik. Fa inna fi jasadil mudghah fa idza salahat salaha jasad kullu. Kalau ini kita perhatikan baiknya, insya Allah taala akan muncul ucapan yang baik, akan muncul perbuatan yang baik, akan muncul sikap-sikap yang baik. Maka ucapan yang kadang tidak baik, perbuatan yang kadang tidak baik, sikap yang kadang-kadang keliru dan menimbulkan ketidakbaikan, itu karena hati kita yang jelek. Barakallahu fikum. Nasihat salafuna salih mengingatkan kita untuk melihat, barakallahu fikum, apa yang nampak di zahir kita ini apakah sebanding dengan keyakinan yang ada di hati kita. Kebersihan fisik, tutur kata yang kita nampakkan, apakah itu memang berangkat dari hati kita atau sekedar jaim, jaga image yang tahu, yang ngasih ini abiki-abiki. Saya juga diajari anak-anak ini, jaim, apa itu? Jaga image. Salafi itu ya harus begini. Nah. Tapi itu bukan berangkat dari hati. Aslinya dia tidak begitu. Kalau seperti ini, wa iyadubillahi min dzalik, hadai jaur. Ini perbuatan lalim, ini perbuatan aniaya yang kamu akan menangis di akhirat karenanya. Maka koreksi. Minimalnya yang tadi. Apa yang di hati ini sama dengan apa yang nampak. Kalau bisa apa yang nampak ini jauh, masih kurang banyak dengan apa yang kita sembunyikan. Istimewa itu al-fadl. Barakallahu fiikum. Kemudian contoh selanjutnya. Wa an Abi Ja'nam wa an Amr ibn Thabit. Beliau berkata, lama mata Ali bin Al-Husain. Faghasalu ja'alu yang durun ila athari sawt au sawat fi dhahrihi. Ketika Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, cucu dari Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka para tetangganya, sahabatnya memandikan jasad beliau. Maka para teman-temannya ini, tetangganya ini melihat ada bekas hitam di punggung beliau. Kalau bahasa sininya apa? Hitam mengeras itu apa? Kapal. Yang luar Jawa ada. Ini bayangannya, di punggungnya ada kapal ya. Nah, betul-betul. Kapalan, bukan kapal beneran, kapalan hitam. Maka kaget semuanya, nggak ada yang tahu. Ternyata punggungnya kapal. Mereka bertanya, mahada, apa ini, bekas apa ini? Maka beberapa orang, nggak banyak, menjawab, kana yahmilu jurubad daqiq lailan ala dhahrihi yu'tihi fuqara ahlil Madinah. Beliau hitam punggungnya ini karena setiap malam bawa berkarung-karung gandum. Sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu. Setiap malam bawa berkarung-karung gandum untuk dibagikan fuqara di negeri Madinah. Ini yang terlihat di casingnya, tidak ada yang tahu. Begitu dibuka punggungnya hitam, ternyata amalan yang jauh lebih istimewa daripada apa yang nampak. Kelihatannya ya biasa, sedekah kecil-kecilan. Ternyata tiap malam bagikan gandum. Dan sekarang tiap malam bagi beras kepada fukara yang ada di sekitarnya. Ayo siapa yang mampu. Tidak usah kongkonan orang. Tandangi dewe. Nah, barakallahu fikum. Belum sempat ngapal, punggungnya sudah patah tulang. Barakallahu fikum. Kita lihat para salam menjaga keikhlasannya bagi sedekah saja. Nunggu malam supaya tidak ada yang lihat. Dan sekarang ini ngundang wartawan mau buka bersama. Nah, Mas, besok diliput saya ya. Ya, ada apa, Pak? Saya mau buka bersama Panti Asuhan. Nanti saya akan undang 1,000 kurang 1. Anak-anak yatim di sekitar Kota Magia, Surakarta. Jangan lupa diajak wartawan lainnya. Ternyata barakallahu fikum, anak-anak datang nasi kotak. Telur dadar, kurma 3 biji. Ini casingnya, diwahkan wartawan seluruh Solo. Liput dari Solo Pos, Grogol Pos, Temani Pos, semuanya diundang. Dari amalannya kecil, barakallahu fikum. Sudah begitu pesan sama wartawan, besok kalau nyebut nama saya jangan lupa gelar saya depan profesor. Sebelum profesor kasih H besar. Belakang saya MSc ya. Hati-hati kurang. Sekalian tulis almarhum gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Gila dengan dunia. Yang dicari dengan amalannya dunia. Lihat. Salafun Salih. Tidak ada yang tahu kalau saya pembagi gandum buat penduduk Madinah yang miskin. Tidak masalah. Tidak ada yang liput. Tidak ada yang ngerti. Bahkan orang-orang tahu. Hanya sebagian kecil. Mungkin orang yang paling dekat. Melihat beliau memikul dari rumahnya. Sedangkan yang lainnya kaget. Kenapa punggungnya bisa hitam. Maka kita lihat pesan dari Al-Qadhi Fudail bin Iyad yang ini disebutkan oleh Imam Dzahabi di dalam Siyar A'lami Nubala. Beliau berkata, ya miskin, anta musiun wa tara annaka muhsin. Wahai miskin, miskin artinya wahai orang-orang yang kasihan kamu. Anta musyi, kamu sungguhnya orang yang berbuat jelek. Wa tara annaka muhsin, tapi kamu melihat dirimu berbuat bagus. Orang yang beramal untuk reputasi diri, untuk pujian dunia itu, sungguhnya orang yang berbuat jelek. Amalannya tidak Allah lihat. Dosa riya dan sum'ahnya pasti. Tapi dia merasa telah berbuat amalan baik. Menyantuni orang lain. Wa anta jahilun wa tara annaka alim. Sebetulnya jahil. Belajar malas. Menghafal malas. Majelis talim jarang. Tapi kamu merasa alim. Berbicara indal fitan. Memberi masukan. Memberi arahan. Menyatakan sikap. tanpa ada yang minta. Kalau saya, ya kamu harapmu. Saya berpandangan sebagai alim. Watadkhalu wa tara annaka karim. Kasihan kamu ini, sebetulnya kamu ini orang yang bakhil, tapi sudah merasa kamu ini karim, dermawan, mulia. Kamu telah beri ini, beri itu, bangun ini, bangun itu, nyantuni sini, nyantuni sana. Padahal kamu itu bakhil. Yang kamu berikan itu sekedar apa yang kamu itu enggak butuhkan sebetulnya. Sisa-sisa. Maka ini koreksi bagi kita semua. Na'am barakallahu fikum. Kita kadang merasa sudah berbuat banyak, sudah mendermakan banyak dari apa yang kita miliki, padahal kita ternyata bakhil. Wa ahmaqta wa tara annaka aqil. Kamu itu sebetulnya dungu, tapi merasa berakal cerdas. Wa anta na'am barakallahu fikum. Kemudian beliau nyatakan, ajaluka qasir amaluka tawil. Ajalmu itu pendek, nyawamu itu hitungan di bawah 100 tahun rata-ratanya, tapi cita-citamu terlalu panjang, seolah hidup 1000 tahun di dunia. Kamu akan begini, kamu punya program begini, pengembangan sayap ke kiri, pengembangan sayap ke depan, pengembangan kepala, nah, kepala ke depan, ekor ke belakang, planning ini, planning itu. Lupa persiapan, kalau besok mati bagaimana? Planning akhirat belum terpikir, Mas. Kalau masalah dunia, masya Allah, mau buka perusahaan di sana, mau buka supermarket di sana, mau buka, tapi giliran besok mati, Mas. Wah, kalau bisa ya jangan dulu. Nah, kalau malaikat yang nawari, apa bisa kamu ngomong? Kalau bisa jangan dulu, nggak bisa. Maka sungguhnya ajalmu pendek, kata Fudel Ibnnya, tapi terlalu banyak angan-anganmu. Terlalu panjang kamu berangan-angan. Enggak sekarang haji, mungkin besok saja. Insya Allah umur 72 saya tak berangkat haji. Nah, antrinya 30 tahun. Nah, kalau fikum, lihat. Maka Imam Adz-Dzahabi yang menukil ucapan Al-Qadhi Fudail bin Iyad ini menambahkan, iya wallah, iya demi Allah, bahkan beliau tambahkan, wa anta dzalimun tara annaka madzlum. Kamu orang yang berbuat dolim tapi merasa sebagai orang yang terdolimi, padahal dia berbuat dolim. Wa aqilun lil haram wa tara annaka mutawarri. Kamu orang yang paling rakus makan apa yang haram, dan kamu melihat dirimu warok, hati-hati di dalam apa yang masuk perutmu. Wa fasikun wa ta'taqidu annaka adl. Kamu orang yang fasik tapi kamu meyakini dirimu adil. Wa talibul ilmi lidunya wa tara annaka tadlubu lillah. Kamu mencari ilmu untuk dunia tapi kamu melihat dirimu mencari ilmu untuk Allah. Barakallahu fikum. Ini diucapkan Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, di masanya ketika orang-orang itu sebagai suri teladan kita, apalagi kita. Kita berangkat mau taklim, kita berangkat ke masjid, seyogianya kita mengoreksi keikhlasan kita. Karena apa ya ibadallah? Kamu mau ke sana itu untuk apa ya ibadallah? Ngisi waktu senggang? Ngisi waktu kosong? Atau apa? Kamu berangkat ke masjid, melangkahkan kaki. Untuk apa ya ibadallah? Tanyakan kepada kita, itu lebih baik. Daripada kita tidak mempedulikan, kita berangkat karena apa? Masya Allah, kalau seorang itu mendengar azan dan dia mengambil air wudu karena Allah menyatakan idza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum ila akhiril ayat. Dan kemudian setelah itu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu karena mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shala rak'ataini la yuhadisu fihi ma nafsa ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia melakukan sholat 2 rakaat karena ingin digugurkan dosa-dosa dia. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan harapan 1 langkah mengangkat derajatnya dan 1 langkah menghapus dosanya. Datang ke masjid, dia masuk dengan kaki kanannya dan berdoa. Semuanya dalam rangka menumpuk pahala sebisa dia. Dia berangkat sudah kumat-kumat lari. Sudah begitu bukan kaki kanan dulu, bukan kiri dulu, lompat dua-duanya langsung. Lupa doa. Setelah itu sudah masuk, sudah datang masuknya, lompat, imamnya tasahud akhir. Ya ibadallah. Kadang kita itu kurang peduli mau berangkat belajar, mengajar. Apa niat kita? Apa yang kita cari? Dari apa yang akan kita lakukan tadi? Apakah sekedar ngajari anak-anak sudah jamnya dilihat terus sudah hampir istirahat, sudah hampir pulang. Duduk di situ akan murtah kalau kamu sadar. Kalau itu lillah, pahalamu mengalir terus. Hingga jam, bel, dering, istirahat ataupun pulang. Itu adalah yang menyudahimu dari amalan baikmu. Barakallahu fikum. Makanya pelajaran yang kita ambil, perhatian kita terhadap keikhlasan kita. Perhatian kita terhadap kejujuran kita di dalam amalan kita. Itu harus mendapatkan perhatian sebagaimana salafuna soleh sangat peka di dalam masalah ini. Maka barakallahu fikum. Ini bukan perkara yang ringan. Perkara yang berat. Perkara yang mayoritas kita itu lupa untuk punya perhatian di dalam masalah ikhlas. Dan kejujuran kita di dalam ucapan, perbuatan, maupun sikap-sikap kita. Barakallahu fikum. Kemudian, kita lanjutkan di antara akhlak yang mulia yang ada pada salafun salih adalah perkara khasyatuhum billah au khasyatuhum minallah wa muraqabatuhum lahu. Salafun salih mempunyai akhlak. Mereka takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Abdullah ibn Walid, Syamitu Abdurrahman ibn Hujairah yuhadisu an ibni Mas'ud. Jadi riwayat ini atsar dari Ibnu Mas'ud. Ini ada di dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Anahu kana yaqul idza qa'ada. Abdullah ibn Mas'ud berkata ketika beliau duduk. selesai dari aktivitas dan lain sebagainya. Innakum fi mumaril lail wan nahar. Sungguhnya kalian itu dilewati oleh malam dan siang. Artinya hari demi hari itu berlalu darimu. Tidak diam. Hari ini sudah berganti esok hari. Hari ini sebagai ganti hari kemarin. Tidak banyak waktu kamu, tidak banyak kesempatan. Lewat begitu saja. Dalam keadaan hari terus berjalan, hari melewati dirimu. Fi ajali mangkusah. Ajalmu terus berkurang. Kesempatan hidupmu itu terus berkurang. Makin sedikit, makin sedikit. Dengan berkurangnya umurmu. Wa'mali mahfubah. Dalam keadaan amalan-amalanmu dicatat terus oleh malaikat. Kalau ganti hari kejelekan, kejelekan, kejelekan. Waktu berbuat baik berkurang, berkurang, berkurang. Wal mautu ya'ti baghtah. Dan kematian datang sekonyong-konyong. Kita lihat hari pasti berlalu. Cepat berlalu. Amalan kita di situ dicatat oleh malaikat. Umur kita, ajal kita semakin mendekat. Sudah begitu, mati tidak datang dengan permisi. Minimalnya konfirmasi dulu, besok kamu mati. Tidak, datang sekonyong-konyong. Kalau ada konfirmasi, sudah besok mati. Sudah. Terus Quran, sholat sunnah mutlak. Berhenti sholat kalau datang waktu dilarang, sholat terus, puasa, Senin, Kamis. Tiba-tiba Daud, hari puasa. Kenapa minggu depan? Tapi ini datangnya sekonyong-konyong. Maka pesan Abdullah ibn Mas'ud. Dan kita harus punya rasa takut seperti ini. Ya Allah, hari berganti saya masih seperti ini. Iman kita masih seperti ini. Amalan kita masih compang-camping di sana dan sini. Niat-niat kita masih jelek seperti ini. Na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dalam keadaan makin berkurang usia, malaikat sudah mencatat semua amalan tadi. Yang kalau kita boleh jangan dicatat dulu, tak perbaikinya dulu. Tak revisinya dulu, edisi revisi, jangan langsung diterbitkan. Kalau bisa, kita hanya kadang-kadang astagfirullah, Allah musta'an. Kok bisa nanti? Tapi sudah dicatat oleh malaikat. Barakallahu fikum. Kalau kita punya kesadaran, punya kekhawatiran, walhamdulillah, kita bisa istighfar, kita bisa perbaiki. Kita bisa menggantinya dengan amalan baik. Fadbi sayyi'at al-hasanah tamkhuha. Tapi kalau kita tidak punya perhatian, tidak punya rasa takut, tidak punya kekhawatiran, wa iyadubillah min dalik. Maka pesan beliau, man zara'a khairan yusiku ayyah sudah rahba. Maka barang siapa yang hidupnya hari-harinya menanam kebaikan, maka dia diharapkan akan memetik kebahagiaan. Maka kita isi hari-hari kita yang lewat itu dengan kebaikan. Al-qaul khair. Qaul hasan. Wa'al hasanah. Wa qulub zakiyah. Kita isi dengan ucapan yang baik, perbuatan yang baik, hati yang terus kita jaga kebersihannya. Karena hari-hari kita berlalu, kalau berlalu dengan itu, barakallahu fikum. Aktivitas manusia, dan itu diakui oleh orang jahil, semua di dunia ini pasti berlalu. Hatta badai pun pasti berlalu. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan berlalu. Tidak ada yang langgeng di dunia, benar. Tapi berlalunya dengan apa? Berlalu dengan syukurmu atas kenikmatan-kenikmatan itu atau berlalu dengan kufurmu? berlalu dengan ridha Allah apa yang terjadi pada hari-harimu, atau berlalu dengan murkanya karena maksiat-maksiatmu? Mestinya ini yang kita tanyakan. Dengan apa hari ini berlalu? Dan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, tanam kebaikan, maka harapanmu memetik hasil yang baik. Dan beliau menyatakan, wa man jara asara, barang siapa yang di hari-harinya yang berlalu tadi menenang kejelekan, bicara jelek, bersikap jelek, yusiku ayahsud nadama, dikhawatirkan dia akan memetik penyesalan panjang. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah, andai saja engkau kembalikan masa hidupku yang telah lewat dengan kejelekan tadi. Masih sudah menjadi bubur, bubur sudah membusuk berjamur, adanya hati hancur lebur, nangis saja. Sudah lewat hari-hari amal di dunia. Yang ada barakallahu fikum yaumul jaza, hari pembalasan. Siapa menanam kebaikan, balasannya kebaikan. Siapa yang menanam kejelekan, balasannya kejelekan. Tidak ada revisi, tidak ada yang lain-lainnya tadi. Maka beliau menyatakan, walikuli zari mislu mazara, bagi setiap yang menanam akan mendapatkan apa yang dia telah tanam. La yusbaku bati'un bihadzih, orang yang malas-malesan, pelan-pelan di dalam amal, menunda-nunda, maka tidak akan bagiannya itu cepat datang kepadanya. Wala yudriku harisun malam yuqaddar, dan orang yang semangat pun itu dia tidak akan mendapatkan apa yang bukan Allah takdirkan. Artinya beliau berbicara terkait tentang apa yang membuat manusia lupa dengan hari-harinya yang berlalu. Karena ngoyonya. Ya, semangat sekali mengejar dunia yang memalingkan dia dari akhiratnya. Padahal kalau orang itu santai, kalau sudah jatahnya datang juga. Pulang itu masya Allah santai, tapi masya Allah ya banyak kejadiannya. Ini ngotot, nah barakallahu fikum, bawa barang dagangan sebelum qiyamul lail, bukan sebelum subuh, sudah ke pasar. Entah itu pasar Sine, pasar Ngawi, pasar Legi, sebelum qiyamul lail sudah natal, sudah datang natal lapaknya. Pulangnya sebelum dia mulai 24 jam di warung, dapatnya kalau tidak ditakdirkan banyak rezekinya. Ya gersakmu, dari dulu sampai menjelang mati moto lapak terus nyar terbeca, tidak ganti-ganti. Maka pesan beliau, jangan kamu melalaikan apa yang bermanfaat. Jangan kamu menanam kejelekan. Naam barakallahu fikum. Kemudian beliau mengajari kita, kalau kita sudah tahu apa yang tidak Allah takdirkan kepada kita, tidak akan kita dapatkan sekalipun kita mengejar sekuat tenaga. maka beliau bimbingkan kepada kita, faman u'tiya khairan fallahu a'ta. Barang siapa yang mendapatkan atau diberi kebaikan, maka yang memberi itu Allah. Jangan menjadikan kamu bangga diri. Jangan menjadikan kamu merasa hebat. Jangan kamu berpandangan ini hasil jerih payahku. Wa man bukiya saran fallahu waqah. Barang siapa yang terlindung dari kejelekan, sungguhnya Allah yang melindunginya. Na'am barakallahu fikum. Al-muttaquna sadah. Orang yang bertakwa itu adalah tuan, juragan, direktur istilahnya, pimpinan orang yang bertakwa itu. Wal-fukaha'u qadah. Sedangkan orang-orang yang paham agama adalah penuntun, panglima yang mengarahkan kemana pasukannya. Wa mujalasatuhum ziyadah. Dan bermajelis dengan mereka orang-orang yang faqih di dalam agama adalah tambahan, tambahan ilmu, tambahan ketakwaan, tambahan motivasi untuk istiqamah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi beliau mengarahkan supaya hari-harimu itu berharga, supaya apa yang kamu tanam dalam kehidupanmu itu kebahagiaan yang akan kamu panen esoknya. Maka dekatilah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang paling enak kamu ikut dengannya. Dekatilah fuqaha untuk membimbing kamu, mengingatkan kamu. Dan bermajlislah dengan mereka untuk tambahan keberkahan ilmu dan juga buah dari ilmu yang kamu pelajari. Barakallahu fikum. Duhur jam berapa? Duhur jam berapa? Mana jamnya? Masih berapa? Berhentinya sampai 11:30. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya dari akhlaknya salaf di dalam takut mereka terhadap Allah dan merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak main-main dengan waktu yang Allah berikan dan karuniakan kepadanya. Wa ibni Saudat. Qala lama hadarat Abu Hurairah al-Wafa. Ketika datang maut kepada Abi Hurairah di hari-hari detik-detik kematiannya, baka Abu Hurairah menangis takut dengan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan apa yang beliau akan temui setelah kematiannya. Ini seorang Abu Hurairah. Kadang-kadang kita ini lebih kenceng daripada Abu Hurairah. Menatap kematian. Misalnya sudah sakit, jangan makan ini. Halah, maksimalkan mati. Setelah mati kamu mau apa? Siap. Itu PR panjang. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjelang kematiannya menangis. Dan para sahabatnya adalah orang-orang yang tahu apa dibalik tangis beliau. Pasti suatu yang berfaedah buat dirinya. Perbuatan barakallahu fikum seorang alim dibalik tawanya, tangisnya, sedihnya pasti ada ilmu yang berharga. Maka bertanyalah orang-orang di sekitarnya, mayaki, apa yang membuat anda menangis, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah dengan melihat apa yang telah dilewati dari hidupnya di hari-harinya. Beliau berkata, bu'dul mafazah. Jauh rasanya dari kesuksesan. Wakillatu zad. Ternyata bekal yang aku bawa ini terlalu sedikit untuk menghadap Allah. Wa aqabatu ka'ud. Dalam keadaan rintangan yang ada menjelang kematian, alam kubur, rintangan yang sulit untuk dilewati begitu saja. Su'alul kubur, fitnatul kubur adalah perkara yang sulit untuk dilewati begitu saja. Tidak mudah orang menjawab soal kubur kecuali Allah mudahkan. Lebih berat daripada mengikut apa ujian tes masuk ini dan itu. Kalau dulu kita sekolah menghadapi ujian, waktunya semakin dekat, belajarnya belum siap, kayak apa? Soalnya sulit. Paling mateng aku, gitu ya. Ini Abu Hurairah menangis. Kelihatannya kesuksesan itu jauh. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia tentunya banyak menyia-nyiakan. Mestinya bisa untuk menambah bekal, ternyata dengan kesibukan, dengan kemalasan, dengan alasan ini dan itu, banyak tersia-siakan. Bekal sedikit. Sudah begitu, rintangan sulit dilewati. Ini yang membuat beliau menangis. Sehingga posisinya al-muhbitu minha ila jannah awina. Sehingga seperti suatu yang jatuh, terpontang-panting, dan di bawah adanya surga atau neraka. Bayangkan seperti itu. Kita ini coba sehari saja kita lihat. Ketika mau tidur kita lihat. Kalau tidurmu itu adalah matimu. Hitung pagi tadi apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu bersikap. Kemudian setelah itu timbang baik mana dengan kebaikanmu. Mulai bangun hingga tidurmu. Dan anggap tidurmu ini matimu dan kamu tidak bangun lagi besok. Bayangan yang ada pada dirimu. Terlalu sedikit amal. Dan ucapan kamu belum siap. Andai saja besok masih bangun. Untuk memperbaiki diri. Untuk menambah amalan ini dan itu. Mau bangun tengah malam. Untuk sholat. Qiyamul lail. Mau doa di sana dan lain sebagainya. Ba'da subuh mau tinggal. Untuk meraih keutamaan sholat Isra' misalnya. Tapi begitu diberi kesempatan bangun, pikirannya sudah lain. Tidak tengah malam dia bangun. Tapi dia terbangun setelah selesai. Mu'adzin mengumandangkan iqomahnya. Setelah itu cepat-cepat dia pulang. Tidak menunggu waktu terbitnya matahari untuk sholat Isra. Berubah acara. Maka ketahuilah sungguhnya kita makanul nisyan, makanul khata. Tempatnya lalai lupa. Dan itu ada pada diri-diri kita yang bicara ini dan yang mendengar. Kurang lebihnya. Maka pantas kalau seorang yang tahu diri akan menangis menjelang matinya. Seolah-olah kesuksesan itu jauh karena kita kurang sungguh-sungguh untuk meraih kesuksesan tersebut. Bekal ini sedikit karena terlalu banyak waktu terbuang untuk suatu yang mubah atau bahkan yang haram wa'iyadubillah. Dalam keadaan kita meyakini soal kubur, fitnatil kubur, berat. pantas kalau kita menangis. Abu Hurairah meninggal, ada yang menyatakan di Madinah, ada yang menyatakan di Aqiq, pada tahun 57 Hijriah, ada yang menyatakan tahun barakallahu fikum, yakni 59 di akhir khilafah Muawiyah, dan usia beliau adalah 78 tahun. Kemudian barakallahu fikum, wa an Qais ibn Muslim qala kana dhaha idza amsa baka. Kita lihat salafun saleh itu takutnya dia dengan perjumpaan dengan Allah selalu introspeksi diri. Kata Qais ibn Muslim dalam riwayat yang di tulis oleh Imam Dzahabi di dalam Syiar, beliau berkata adalah doha, jikalau masuk waktu sore, beliau menangis. Setiap sore menangis. Beda ya dengan kita. Setiap sore tertawa gembira. Setiap sore menangis. Menangis siapa yang telah lewat dari harinya, menangisi dengan berkurangnya kesempatan hidup dan amal yang sudah berkurang sehari. Setiap sore menangis. Kita ya, setiap sore menangis. Ingat mati, ingat amal kita yang sedikit, ingat yaumil hisab. Setiap sore, masya Allah kalau benar setiap sore menangis karena menyesali telah banyak berbuat sia-sia di hari tadi. Jangankan sempat menangis, setiap sore mikir sudah besok lagi mau apa ya. Besok lagi mikir terus. Tidak sempat menangis. Yang dipikir pun bukan akhirat. Seputar pekerjaan dia, bisnis dia, keluarga dia. Itu yang dipikir setiap sore. Besok makan apa, sarapan apa. Istrinya juga begitu. Besok enaknya masak apa. Nah itu. Lalu suaminya ingatkan, ya kalau masih hidup kita masih masak kari. Kaget istrinya. Kalau masih hidup, nah. Kamu ini, hanya besok masak apa? Mestinya pertanyaannya, mas kalau besok kita masih hidup, kita sarapan masak apa? Itu lebih bagus. Besok kita jadi enggak kesarangan. Ini anak-anak liburan tafid. Kalau masuk hidup insya Allah jadi. Takut mestinya ya. Barakallahu fikum. Kita lihat salafun saleh setiap sore menangis. Akhirnya ditanya pula kenapa setiap sore menangis. Jawabannya la adri ma sa'adal yaumin amali. Karena aku tidak tahu apakah amalan-amalanku pada hari ini terangkat diterima oleh Allah. Melihat keikhlasannya, melihat kebagusan amalannya, melihat adanya bisikan ini dan itu dari tendensi amal yang kadang-kadang membelokkan kita dari keikhlasan. Takutnya sedemikian rupa salafun saleh. Sedangkan kita, maaf-maaf, kita bahasakan kita itu karena saya mengajak jangan melihat orang lain. Lihat diri-diri kita. Setiap sore sudah menghitung alhamdulillah, subuh berjamaah 27 derajat. Dihitung totalan. Dosanya ini, sesusuk alhamdulillah. Hebat memang. Sholat jamaah begitu, wudhu, gugurkan dosa mata dan lain sebagainya. Padahal tadi melirik cuma 5 menit. Entah insya Allah. Optimis segitu. Manis kita mestinya. Amalan kadang ikhlasnya kurang. Sudah begitu sedikit. Penyimpangan jelas dosa, tidak ada kurang. Kalau bukan rahmatnya Allah dan ampunannya, jadi apa kita ini? Nah, ternyata jauh sekali kita dengan salafuna soleh. Dalam keadaan Masya Allah kita alhamdulillah salafi. Yang mengikuti salafuna soleh. Istilahnya yang diikuti sudah sampai finish, kita baru start. Kemudian, ini masih di Syiar Alamin Nubala. Berkata Imam Al-Maruzi rahimahullah ta'ala, dakhaltu yauman ala Ahmad. Al-Imam Al-Maruzi, murid dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Aku menemui Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka dijadikan kesempatan ini untuk mencari bimbingan. Karena sebagaimana di atas al-fuqaha'u qada. Orang yang berilmu itu pembimbing. Manfaatkan untuk mendapatkan bimbingan. Kalau sedang bermajelis dan ketemu dengannya. Pertanyaannya gampang. Kaifa asbahta? Gimana kamu melewati hari? Hari pagi dan lain sebagainya. Faqala kaifa usbih. Yani aku membuka hari pagi dengan aktivitas. Dengan berpikir man rabbu. Seorang manusia. Di sini di dalam teks ada. Kaifa asbah. Bagaimana hendaknya manusia itu memulai paginya. Ini bimbingan beliau. Dia harus kenali dulu siapa rabbnya. Yutalibu bi adail fara'id. Dan dia harus ingat. Kalau Rabbnya di hari itu mewajibkan dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ingat. Begitu buka mata pagi hari. Ingat. Kalau Allah memerintahkan kita di hari ini. Perkara-perkara yang wajib. Salat lima waktu berjamaah. Kita harus tahu dulu itu yang harus kita kerjakan nanti. Kemudian barakallahu fikum. Wa nabiyuhu yutalibu bi ada'i sunnah. Dia juga harus ingat bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam menuntut dia untuk menghidupkan sunnah. Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baru ini saja memulai hidup, ternyata PR kita sudah banyak. Menunaikan yang wajib, menjaga yang sunnah. Masih bangun-bangun, wah bangun langsung hari ini kita santai bu. Santai Pak Me. Mau apa kita ini? Ke mall? Ke jurut? Atau ke belakang yang jurut? Nah, lihat, merasa roha kita bangun itu sudah yang wajib harus kita kerjakan, yang sunnah harus kita hidupkan dan jaga. Wal malakan yutalibana bitashihil a'mal. Dan ingat, malaikat pencatat menuntut kita untuk memperbagus amal. Supaya yang dicatat yang bagus-bagus. Ingat. Berhati-hati. Ya. Baru mulai hidup itu kita. Wah, bagaimana bisa santai. Memang hidup di dunia ini tidak ada kata santai buat mukmin. Bukan surganya mukmin. Penjaranya harus ini, harus itu, harus itu. Karena surganya nanti di akhirat. Kemudian wa nafsuhu tutalibu bihawaha. Sudah kewajibannya dari Allah seperti itu, yang ditunaikan dari menyuntuh Rasulullah seperti itu, malaikat mencatat hawa nafsunya minta dipenuhi. Gimana mengkompromikannya? Padahal hawa nafsunya ini tidak pernah selaras dengan kewajiban sunnah. Beramal baik tidak pernah selaras. Inna nafsa la amaratu bisu. Jiwa ini selalu ngajak kepada yang jelek. Buh, perjuangan hidup ini berarti. Wa iblis yutalibu bil fahsya. Sedang iblis dan bala tentaranya ngajak rusak. Ya kalau cuma untuk memenuhi kewajiban, sunnah, memperbagus amal, insya Allah. Tapi sudah begitu diganggu oleh nafsunya, diganggu oleh iblis, syaitan, minal insi wal jin. Yang dohirnya tetangganya, yang dohirnya sahibnya. Belum lagi yang yuwaswisu fi sudurinas. Misi kamu itu sudah terlalu tekun ibadah sekali-kali. Untuk membuat hidupmu lebih berwarna. Habis itu istighfar, besok ngaji lagi. Yang di dalam hati. Sudah begitu disambut tetangganya. Pak, ada refreshing ini begini-begini. Kok pas katanya barakallahu fikum. Kerja yang baik antara jin, minal asyaitin minal ins, dan minal jin. Ini BCI yang situ, ngawih-ngawih. Barakallahu fikum. Sudah begitu keadaannya, hidup itu penuh perjuangan, menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah, menjaga bagusnya amal, untuk dicatat malaikat, diganggunya, dirinya dengan jiwanya, nafsunya, diajak oleh setan. Sudah begitu. Wa malakul maut yutalibuhu biqabdi ruhi. Malaikat siap-siap untuk mencabut nyawa. Tinggal nunggu perintah. Itu perjuangan hidupnya seperti itu. Sudah begitu, masih ada lagi. Wa iyaluhu yutalibuna binafaqatihi. Keluarganya nuntut nafkah. Waduh. Jajannya anak. Insetinya apa? Keluarga. Untuk dapurnya ngebul. Kewajiban Allah, sunnah Rasul, keinginan jiwa, nafsu, tuntutan istri, anak, pegang kepala. Barakallahu fikum. Kalau kita renungkan, ya seperti itu. Isi hari-hari kita. Tidak sama. Satu sama lain tidak sama. Mirip. Bahkan ya intinya seperti itu. Sama, bukan beda. Yang dikatakan di sini barakallahu fikum oleh Imam Ahmad. Apa yang kita hadapi sehari-hari. Bangun sekian kewajiban agama. Tuntutan keluarga. Godaan setan. Itu. Tidak ganti. Setiap hari seperti itu menu kita. Maka yang seperti ini membuat kita harus mawas diri. Kalau kita mau mengerjakan kemaksiatan berarti ini ajakan setan. Ingat akan dicatat oleh malaikat. Tatkala kita telidor wa iyadu billahi min dzalik, disitulah kita akan tergelincir. Berat atau ringan hidup kita. Butuh ilmu agama, butuh iman atau tidak. Seperti itulah hendaknya seorang memulai aktivitas hari-hari di kehidupan dia. Ingat kewajiban dari Allah. Ingat sunnah-sunnah Rasulullah yang bisa kita kerjakan. Ingat semua ucapan, perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Dan waspada dari ajakan hawa nafsu untuk maksiat. Bisikan setan yang tiada henti. Nyari lengahnya kita. Sudah begitu malaikat mau datang sekonyong-konyong dan tiba-tiba. Belum lagi tuntutan keluarga. Yang kadang-kadang membuat kita tidak jujur. Yang kadang-kadang membuat kita curang. Yang kadang-kadang membuat kita wa iyadu billahi min dzalik berbohong. Karena tuntutan haula al-iya. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini dulu sesi yang pertama. insyaallah taala kita lanjutkan ba'da dzuhur. Mubasyarah langsung habis salat. Iya. Benar. Siap habis salat langsung lagi. Nah, iya, semoga Allah mudahkan.